Konsultasi Syariah. Bolehkah menikah dengan mahram di zaman ini? Pertanyaan. Bagaimana proses perkawinan para anak Adam dengan mahram yang ada? Bukankah kita semua ini awalnya hanya dari Adam dan Hawa? Kemudian bagaimana anak-anak Adam itu menikah dan menghasilkan turunan? Jawaban. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, bahwa inti dakwah para nabi adalah sama, mengajak manusia untuk mentaati aturan Allah dalam semua perintah dan larangannya. Perintah yang tertinggi adalah perintah tauhid, sementara larangan yang paling buruk adalah larangan berbuat syirik. Hanya saja, rincian syariat antara satu nabi dengan nabi yang lain terkadang berbeda. Terkadang ada aturan di masa silam dibolehkan, namun di zaman kita dilarang. Seperti bersujud kepada nabi, dalam syariat Nabi Ya'kub dan Yusuf ini dibolehkan. Sementara dalam syariat Nabi Muhammad SAW, semacam ini dilarang. Sebaliknya, ada juga aturan yang dulu dilarang, tapi sekarang dibolehkan. Dalam syariat Bani Israel, lemak kambing dan sapi hukumnya haram. Dalam syariat umat Muhammad SAW, lemak dihalalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, masing-masing kalian memiliki syariat dan ajaran sendiri-sendiri. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Kedua, Allah mengajarkan dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan dari satu orang, yaitu Adam alaihissalam. Sementara manusia lainnya, semuanya keturunan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Dalam ayat di atas, pasangan Adam, yaitu Hawa, diciptakan dari Adam, yaitu dalam firman-Nya, dan darinya Allah menciptakan istrinya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi menjelaskan hadis ini. Hadis ini dalil pendukung pernyataan sebagian ulama bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Syarah Sahih Muslim. Itu artinya, Hawa adalah anaknya Adam. Ketiga, di zaman Adam, menikahi mahram dibolehkan. Termasuk Adam sendiri menikah dengan putrinya, Hawa. Anak-anaknya menikah dengan saudaranya. Dalam tafsir Al-Lubab fi Ulum Al-Kitab dinyatakan, menikahi saudara, ada keterangan bahwa itu dibolehkan di zaman Adam alaihissalam. Allah membolehkannya karena darurat. Beliau membantah dengan anggapan lainnya, ada sebagian orang yang mengingkari. Dia mengatakan bahwa Allah mengirim bidadari dari surga untuk menikah dengan putra-putra Adam. Kemudian Allah juga menurunkan bidadara, lelaki, untuk menikahi putri-putri Adam. Dan ini terlalu jauh. Karena jika istri putra-putra Adam dan suami putri-putri Adam dari surga, berarti manusia zaman sekarang tidak semuanya keturunan Adam. Dan ini pendapat menyimpang dengan sepakat ulama. Al-Lubab fi Ulum Al-Kitab. Keempat, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, aturan ini tidak berlaku. Kaum muslimin dilarang menikah dengan wanita mahram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, diharamkan atasmu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Demikian, Allahu A'lam.